Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini Sabtu 14 Agustus 2010 atau bertepatan pada tanggal 4 Ramadan 1431 Hijriah, kami bisa kembali hadir ke tengah-tengah Anda tentu di dalam acara Tele Dakwah. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan kita tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik dari yang pernah kita lalui selama ini. Dan masih bersama saya Rahma Jasmuri didampingi oleh rekan saya Putri Abad Senen. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Kak Aji. Kak Aji gimana kabarnya? Alhamdulillah. Harus tetap bersemangat walaupun. Amin, insyaallah. Walaupun seperti biasa hari ini kita sudah memasuki sesi grand final dan pastinya para 10 orang finalis ini sudah siap-siap di ujung telepon yang mana nanti kita akan hubungi ya, Kak ya. Betul. Dan pastinya untuk tema hari ini, tema grand final Tele Dakwah kali ini adalah memasuki gerbang takwa. Dan untuk itu seperti biasa pula telah hadir dua orang Dewan Hakim yang akan menilai pemaparan dari para finalis-finalis tersebut. Kita langsung perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Dr. Azami Samyun Zazuli MA dan Ustadz Syahdisa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat kabar Ustadz? Alhamdulillah. Selalu bersemangat, selalu berseri-seri wajahnya. Dan yang paling penting adalah beliau masih menyempatkan waktu di tengah agenda beliau yang begitu padat. Amin, ya. Terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Ya, dan kita akan sebutkan terlebih dahulu para finalis-finalis tersebut. Betul, ya. Kak Aji. Kurang lebih ada 10 orang finalis sebetulnya. Betul. Namun ada 2 orang kita, yang kita diskualifikasi karena datanya tidak dikirimkan ke pihak TVRI. Data yang kita minta yang merupakan persyaratan untuk bisa memasuki grand final ini tidak dikirimkan kepada kita gitu ya. Jadi terpaksa itu harus kita diskualifikasi. Namun tidak salahnya jika kita bacakan. Betul. Agar para finalis bersiap-siap nanti agar kita bisa telepon. Yang pertama ini berasal dari Tangerang. Ini yang termasuk yang kita diskualifikasi. Beliau adalah penyampai materi terbaik pada tanggal 29 Mei 2010 yang di data kita tercatat namanya Pak Wawan. Ini mohon maaf kita harus diskualifikasi karena data yang masuk tidak sampai kepada kami. Kemudian yang kedua adalah Bapak Habibullah dari Jakarta. Beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 12 Juni 2010. Kemudian yang ketiga, Bapak Sibron juga di data kami tercatatnya, namun kita belum mendapatkan data lengkapnya, jadi terpaksa dan mohon maaf harus kita diskualifikasi. Beliau dari Tangerang, penyampai terbaik pada tanggal 19 Juni 2010. Yang keempat adalah Bapak Ahmad Zubaidi dari Jakarta, penyampai terbaik pada tanggal 26 Juni 2010. Yang kelima adalah Bapak Teguh dari Tangerang. Beliau juga penyampai terbaik pada tanggal 3 Juli 2010. Iya, baik. Untuk finalis berikutnya adalah Bapak Gozali dari Jakarta, pemenang tanggal 10 Juli tahun 2010. Kemudian Ibu Lela dari Bekasi, pemenang tanggal 17 Juli 2010. Lalu Bapak Jamil Fauzi dari Sukabumi, pemenang tanggal 24 Juli 2010. Kemudian Ibu Siti Sumarni dari Bandung, pemenang tanggal 31 Juli 2010. Dan yang terakhir Bapak Arsudin dari Tangerang, pemenang tanggal 7 Agustus 2010. Iya. Baik, nah, ini mungkin dia foto-fotonya yang itu sudah dia tertera di layar kaca. Dan ini yang terakhir Pak Arsudin ya. Ya, itu Pak Arsudin yang terakhir. Nah, itu kalau kita lihat ada 2 foto yang dikasih siluet hitam. Nah, itu artinya 2 peserta yang tidak mengirimkan datanya kepada kita. Dan dengan sangat terpaksa kita harus tidak bisa munculkan pada kesempatan pagi hari ini. Betul. Jadi ini mungkin sebagai bahan pelajaran juga untuk para penyampai terbaik lainnya yang nanti akan berkesempatan menjadi pemenang untuk segera memberikan data kepada pihak TVRI dan juga foto yang asli. Betul. Di samping itu, ketika sudah menyampaikan data kepada kita, misalkan nomor telepon dan lain sebagainya, mohon untuk kesempatan ini jangan digunakan terlebih dahulu karena kita akan kontak ke sana sebagai merupakan persyaratan untuk bisa mengikuti juga acara ini gitu ya. Iya, betul sekali. Dan tema hari ini seperti biasa pemirsa yaitu memasuki gerbang takwa yang sesuai dengan suasana bulan suci Ramadan. Betul. Juga Kak Aji. Dan untuk itu mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan ataupun pembekalan. Betul, namun sebelum itu kita mungkin perlu ingatkan dari ke-10 peserta tadi sudah coba dihubungi, masih ada yang belum aktif. Nah, kita ingatkan nih, mungkin Pak Teguh di data kami nomor teleponnya masih belum aktif. Pak Ghazali juga masih belum aktif, dan yang terakhir adalah Pak Jamil Fauzi juga masih Betul. Belum aktif. Mohon segera diaktifkan. Mohon segera diaktifkan. Dan juga sepertinya kita sudah memasuki waktu imsak, Kak Azi, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa juga. Ya, walaupun nanti puasa itu maksudnya pada saat ketika azan subuh ya. Betul sekali. Baik, kita mungkin akan mendengarkan pembekalan terlebih dahulu sebelum kita memasuki grand final ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Dr. Haji Ahjami Ahzami Samion Jajuli berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan syahrut taqwa. Ramadan, wahai saudaraku, adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memasuki gerbang taqwa. Oleh karena itu, ketika puasa di bulan Ramadan ini diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa minal wiqayah. Kata takwa diambil dari kata al-wiqayah, yang artinya ma yastur ra'sa, sesuatu yang menutupi kepala. Kemudian ulama mendefinisikan takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah wa dzalika bimtithali awamirillah wa jtinabid nawahi. Jadi takwa adalah kamu bersungguh-sungguh untuk menjadikan wiqayah, benteng yang membentengi kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya, saudaraku sekalian, dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga seorang yang berpuasa agar mudah untuk memasuki gerbang takwa, dia harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Bukan hanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tapi kewajiban juga mencari nafkah, kewajiban belajar, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga di dunia ini syaitan atau langkah-langkahnya semakin sempit, dan langkah orang-orang yang baik semakin luas, sehingga terjadi kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berpuasa harus juga menjauhi larangan-larangan Allah. Bukan hanya makan dan minum yang dijauhi, wahai saudaraku sekalian, hafidhakumullah, akan tetapi setiap yang diharamkan oleh Allah, maka harus kita jauhi. Sehingga seseorang ketika berada di tengah perjalanan, begitu jalan macet, ya ibadallah, kita tetap harus menjauhi larangan Allah. Tidak boleh menyakiti orang lain. Bahkan ketika kita diprovokasi untuk berantem dan lain sebagainya, maka Nabi mengatakan faliyakul inni shaimun. Maka katakan, wahai orang berpuasa, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, takwa, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini, dalam kesuksesan di dunia dan di akhirat. Bahkan kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu masuk surga. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya dia itulah orang yang sukses. Dan surga, wahai saudaraku, hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Saudaraku sekalian, Ramadan hendaknya kita hiasi dengan jauh takwa, nuansa takwa. Di rumah kita bertakwa, di masjid kita bertakwa, dalam lobi politik kita tetap bertakwa, dalam lobi bisnis kita tetap bertakwa. Sesuai dengan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Saudara sekalian, ketika hadis-hadis nabawi berbicara tentang takwa, dikaitkan dengan fitnah yang menimpa umat manusia, yaitu fitnah dunia dan fitnah wanita. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim, dikatakan fattaqud dunya wan nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kamu akan fitnah dunia dan wanita, Karena awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah di dalam kehidupan seorang wanita. Artinya seorang muslim di dalam bulan Ramadan ini, ya ibadallah, harus hati-hati menjaga dirinya dari fitnah-fitnah dunia. Jangan sampai, wahai saudaraku, karena di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal, kita dituntut dengan kebutuhan-kebutuhan keseharian kita, kemudian kita menghalalkan segala cara, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Juga demikian kita bergaul di dunia ini. Kita adalah seseorang, laki-laki dan perempuan, jangan berduaan. Karena majtama' ar-rajul wal mar'ah illa wa thalithuma syaitan. Laki dan perempuan berkumpul bukan suami istri, teman yang ketiganya adalah syaitan. Wahai saudara sekalian, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama takwa ini, marilah saudaraku sekalian, kita respon dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan Ramadan ini, kita hiasi Ramadan ini, rumah kita, kantor kita, di jalan kita, semuanya dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-Ibu sekalian, wahai saudaraku, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Azami Samin Zazuli yang telah menyampaikan pembekalan untuk kita semuanya. Ya. Namun sebelum kita akan lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan subuh berikut ini, silakan. Ya. Baik. Jadi sambil menantikan azan subuh itu, kita mungkin perlu mengingatkan lagi untuk nama-nama orang finalisnya. Betul, tersebut. Untuk nama-nama finalis mungkin kita akan sebutkan lagi. Yang pertama yang nanti harus bersiap-siap adalah yang pertama Pak Wawan tadi ya, namun ini kita diskualifikasi karena tidak ada data yang masuk ke pihak TVRI. Betul, nanti kita bisa lihat fotonya ada di layar kaca kita. Yang kedua adalah Bapak Habibullah dari Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Sibron dari Tangerang. Kemudian yang keempat adalah Bapak Ahmad Zubaidi dari Jakarta. Ini penyampai terbaik 26 Juni 2010. Kemudian yang kelima ada Bapak Teguh dari Tangerang. Beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 3 Juli 2010. Iya, baik. Selanjutnya adalah Bapak Gozali dari Jakarta, pemenang tanggal 10 Juli 2010. Kemudian Ibu Lela dari Bekasi, pemenang tanggal 17 Juli 2010. Kemudian Bapak Jamil Fauzi dari Sukabumi tanggal 24 Juli 2010. Iya, baik. Baik, selanjutnya Ibu Siti Sumarni dari Bandung, pemenang tanggal 31 Juli 2010. Dan yang terakhir adalah Bapak Arsudin dari Tangerang, pemenang tanggal 7 Agustus 2010. Baik, sebelum kita menerima para finalis tersebut untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, saat ini kita sudah memasuki azan subuh dan kami akan kembali setelah azan subuh berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemirsa, terima kasih. Kita masih bersama Tele Dakwah untuk kesempatan Grand Final pada kesempatan pagi hari ini, 4 Ramadan 1431 Hijriah. Tema kita adalah memasuki gerbang takwa. Dan kami ingatkan sekali lagi bagi para peserta terbaik, ada 10 peserta yang didata kami, mohon segera bersiap-siap. Tidak salah jika saya sebutkan kembali. Yang pertama Pak Wawan dari Tangerang, beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 29 Mei 2010. Kemudian Bapak Habibullah dari Jakarta, pemenang 12 Juni 2010. Kemudian Bapak Sibron dari Tangerang, beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 19 Juni 2010. Yang keempat Bapak Ahmad Zubaidi dari Jakarta, beliau penyampai terbaik pada tanggal 26 Juni 2010. Kemudian yang kelima Bapak Teguh dari Tangerang, beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 3 Juli 2010. Kemudian yang keenam Bapak Ghazali dari Jakarta, beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 10 Juli 2010. Kemudian yang ketujuh Ibu Lela dari Bekasi, beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 17 Juli 2010. Kemudian Bapak Jamil Fauzi dari Sukabumi, beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 24 Juli 2010. Yang kesembilan Ibu Siti Sumarni dari Bandung, ini orang Bandung, beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 31 Juli 2010. Dan yang terakhir Bapak Arsudin dari Tangerang, beliau adalah penyampai terbaik pada pekan lalu, yaitu 7 Agustus 2010. Dan untuk itu kami berharap agar nama-nama yang tadi sudah kami sebutkan, mohon alat komunikasinya jangan dipakai terlebih dahulu beberapa saat sebelum nanti kita akan menghubungi. Dan bersama kita telah hadir juga dua orang dewan hakim nanti yang akan memberikan penilaian atas materi dakwah yang disampaikan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, beliau adalah Bapak Dr. Ahzami Sami'un Jajul MA, dan yang kedua adalah Ustadz Haji Sahdisas nanti yang akan menilai apapun yang disampaikan oleh para finalis kita. Dan perlu kami ingatkan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah memasuki gerbang takwa. Nah, tadi pembekalan sudah disampaikan. Baik, yang pertama yang sudah tersambung bersama kami justru peserta yang nomor 9 yang kami sebutkan tadi, Ibu Siti Sumarni dari Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya dulu Ibu. Baliku Ani Walau Aini. Baik, Ibu Siti Sumarni sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, langsung saja Bu. Tema kita tentang memasuki gerbang takwa. Waktu yang tersedia hanya 3 menit. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismali ijabati da'watil haqqi wal falah. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amabah. Dewan juri yang kami hormati, yang senantiasa dapat mengoreksi kekurangan dan kesalahan kami, dan pemirsa TPRI yang kami cintai. Sebelum kita memasuki gerbang takwa, tentunya kita harus tahu kunci takwa itu sendiri. Takwa yang berarti mentaati dan mematuhi segala perintah dan larangan Allah. Menurut ulama ahli tasawuf, takwa itu terdiri dari 4 huruf yang masing-masing mempunyai makna. Yaitu taknya tadorun, yang artinya rendah hati, bukan berarti rendah diri, tetapi melainkan apapun kedudukan, pangkat dan jabatan yang kita sandang, tentunya jangan menjadikan diri sombong, tinggi hati dan takabur. Opnya kona'ah, artinya menerima apa adanya dalam keadaan, walau hidup susah kurang beruntung, tidak boleh putus asa dan berpangku tangan, tetapi tetap berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Begitupun bila hidup berkecukupan, bahkan bergelimang harta dan kekayaan, tidak lantas harus berpoya-poya, serakah, rakus dan tamak, tetapi harus berkesinambungan untuk saling peduli kepada sesama. Sebagaimana sabda Rasul, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Artinya yang Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Wow, artinya afik, dalam artinya tidak menghalalkan berbagai macam cara, baik menjalankan ibadah, ketaatan ibadah kepada Allah, maupun dalam usaha mencari rezeki. Yakni yakin bahwa agama yang paling baik adalah agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, inna dina inda wahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, yakni agama Islam. Maka dari malah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehubungan telah 4 bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, sangat tepat untuk meningkatkan amal ibadah. Karena bulan ini bulan di mana kita berlomba-lomba mengangkat emas, berlian dan mutiara yang tersimpan di dalamnya. Dengan memperbanyak tadarus, tolabul ilmi, zikir, sholat, sukat, impak, sodako dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan semua itu kita termasuk orang-orang yang takwa. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, وَتَجَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ جَادِ تَقْوَى. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, al-afu minkum wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Sumarni dari Bandung, terima kasih telah berpartisipasi. Alhamdulillah, sudah ada satu orang finalis yang bisa tersambung. Iya. Tapi tadi sayang sekali masih ada kurang lebih waktu ya. 20 detik ya. Dan mungkin kita perlu ingatkan agar ketika menyampaikan materi dakwahnya tuh santai saja, tidak perlu terburu-buru. Apalagi jangan ada kesan membaca yang kita tangkap. Nah itu dia. Betul, tapi mungkin sudah mempersiapkan materi dari jauh hari sebelumnya itu lebih bagus. Betul. Tapi intonasi bacaannya harus perlu diperhatikan juga. Betul. Penekanan-penekanannya gitu ya Kak. Baik. Ya? Baik, kita harus terima telepon berikutnya. Sepertinya sudah tersambung dengan Bapak Jamil Fauzi dari Sukabumi. Silahkan, assalamualaikum Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak Jamil Fauzi? Iya. Baik, Pak Jamil gimana? Sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah ya. Baik, memasuki gerbang takwa, waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang akan saya sampaikan adalah tentang memasuki gerbang takwa. Kita pasti pernah bertanya-tanya, apa sih takwa itu? Kenapa sih kita masih bertakwa? Yang dimaksud dengan takwa yaitu memelihara diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Sekarang di mana sih kita mesti bertakwa? Dalam hadis dikatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah Anda semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita, tetap kita mesti bertakwa. Kita jadi orang sukses bertakwa. Enggak sukses pun kita mesti bertakwa. Malah meskipun kita jadi pejabat pun kita harus bertakwa. Coba kalau para pejabat di Indonesia pada bertakwa, pasti Indonesia tidak akan sengsara, betul enggak? Karena ternyata derajat yang paling tinggi di sisi Allah bukan karena apa-apanya, bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, tapi karena takwanya. Dalam syair dikatakan, derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Jadi kesimpulannya, tancapkanlah ketakwaan di dalam hati kita dan masukilah gerbang takwa dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun kita banyak harta, seperti kata orang Cikupama, bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, si jabrik di pipir, si jamrong di kolong. Kalau kita tidak takwa, maka harta kita hanya akan jadi malapetaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena coba deh, coba kita dengarkan. Karena surga tidak dapat ditukar dengan harta maupun pangkat lah ya. Jadi tancapkanlah takwa di dalam hati kita supaya kita mendapat yang baik di sisi Allah. Bad beginning make a bad ending. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil Fauzi dari Sukabumi. Bagus sekali Kak. Luar biasa. Kalau kata kita mah TOP BGT deh. Gitu ada ya. Jenaka-jenakanya. Kemudian ada mengajak juga untuk kita apa namanya bertakwa seperti itu. Apalagi ya. Apalagi tadi ada syair yang beliau sampaikan ya. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Jamil Fauzi. Tunggu saja kira-kira siapakah penyampai terbaik kita pada kesempatan apa namanya hari ini ya. Tergantung Dewan Hakim. Jelas betul. Tapi yang jelas tadi catatan yang kita bisa tangkap adalah bukan karena harta orang mulia, tapi karena ketakwaan itu sendiri ya. Amin. Membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah, apalagi kalau seandainya pemimpin Indonesia bertakwa, insyaallah negara kita akan aman, damai sentosa. Itu yang diharapkan. Baik. Yang peserta berikutnya yang sudah tersambung bersama kami adalah Ibu Lela dari Bekasi. Beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 17 Juli 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Ibu Lela. Balighani walau ayat. Baik Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah sholat subuh Ibu? Alhamdulillah. Amin. Langsung saja Ibu, tema kita tentang memasuki gerbang takwa. Waktu yang tersedia hanya 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan serta para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah kembali dapat hadir di dalam suatu tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa sari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan kita paham tentunya setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita manusia pasti semuanya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita tentang satu perintah, tujuannya agar kita umat manusia agar menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Sebagaimana tadi di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu semua disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam melaksanakan perintah Allah ini, ibu-ibu sekalian serta bapak-bapak, ada 3K yang harus kita mantapkan. Pertama adalah konsentrasi ketika kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Konsentrasi artinya khusyuk, berupaya menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, di bulan puasa ini kita harus sama-sama menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ataupun pahala puasa. Di antaranya adalah ghibah, membuka aib orang lain, rahasia orang lain, al-kizbu, bohong, atau dengan kata lain dusta. Tidak, jangan sampai ada dusta di antara kita. Bruri persolima. Dan kemudian an-namimah, artinya memanas-manasi orang, kompor-ngomporin orang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi, memperbanyak membaca Al-Quran terutama di bulan ini. Bukankah satu ayat yang kita baca sama dengan pahalanya satu kali khatam Al-Quran? Yang ketiga, orang yang bertakwa senantiasa selalu berkonsultasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajukan segala permasalahan kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memanfaatkan bulan ini tentunya dengan memperbanyak berdoa kepada Allah. Bukankah doa adalah merupakan proposal yang diajukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk itu bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan puasa tahun ini betul-betul menjadikan kita memasuki gerbang orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kepada Ibu ya. Lela dari Bekasi, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dengan semangat yang berapi-api, insya Allah keluar sebagai penyampai terbaik lagi. Amin, amin. Amin. Baik, dan kita akan mencoba menghubungi finalis berikutnya, ya, penyampai terbaik berikutnya. Sepertinya sudah tersambung dengan Bapak Ahmad Zubaidi dari Jakarta. Apakah sudah tersambung? Kita coba sapa dulu ya, Kak Haji ya. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Iya, baik, dengan Bapak Ahmad Zubaidi? Iya. Iya, baik. Gimana Pak kabarnya, sehat? Sudah siap. Oh, sudah siap. Sudah siap pastinya dengan semangatnya. Passwordnya ya. Dulu Bapak, jangan lupa. Passwordnya dulu, Pak. Halo? Halo. Balighu ya. Anni. Passwordnya dulu Bapak. Balighu anni walau aya. Baik, baik. Bapak sudah siap ya, tema hari ini adalah memasuki gerbang takwa. Waktunya 3 menit Bapak, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, pemirsa TVRI yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memasuki gerbang takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak cara untuk menempuh jalan takwa. Salah satunya adalah dengan cara berzikir, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran kathira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam hadis qudsi disebutkan, yang artinya, aku selalu menuruti sangkaan hambaku kepadaku, dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Dan jika ia ingat kepadaku di dalam jiwanya, maka aku pun mengingatnya dalam zatku. Dan jika ia ingat kepadaku di tempat ramai, aku pun mengingatnya di tempat ramai yang lebih baik daripadanya. Jika ia mendekatkan kepadaku ingkar, aku pun akan mendekatkan kepadanya sehasta. Jika ia dekat kepadaku sehasta, maka aku pun mendekat kepadanya satu depa. dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku pun akan datang kepadanya dengan berlari cepat. Ini dalam hadis kursi. Salah satunya selain kita berzikir kepada Allah, yaitu memperbanyak puasa, apalagi di bulan puasa Ramadan ini. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya agar kalian bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa supaya kita bertakwa kepada Allah. Jadi caranya kita mendekatkan diri kepada Allah, pertama kita berzikir kepada Allah, yang kedua dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan puasa Ramadan ini kita ada yang kurang. Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk bertakwa. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zubaidi dari Jakarta, ya. Pemenang tanggal 26 Juni 2010 ya. Betul, Kak Haji, ya? Beliau mengingatkan kita, ya. Salah satunya agar bisa masuk gerbang takwa itu dengan berzikir yang banyak dan berpuasa pada bulan Ramadan gitu. Amin, ya. Amin, insyaallah. Ya, mudah-mudahan saat ini kita melaksanakan ibadah puasa dan tentu ini arah kita ke gerbang takwa itu, ya. Insyaallah, karena kalau tidak salah ada 3 sarana untuk mencapai takwa tersebut. Betul. Ya. Ada pendidikan, kemudian ilahiyah dan juga cara mensucikan diri. Amin. Mudah-mudahan itu terlaksana kita semua. Amin. Baik, berikutnya kami juga sudah tersambung dengan Bapak, ya. Habibullah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terputus. Baik. Ya, sambil menunggu mungkin ada beberapa hal tadi Bu Lela, materi yang beliau sampaikan cukup menarik bagi, ya. Kita, ya, kalau kita boleh feedback sedikit, katanya tentang tadi disebutkan 4K. Konsentrasi yang pertama, yaitu kita khusyuk lah di dalam melaksanakan ibadah ini. Tapi yang kedua, yang ketiga tadi belum sempat tercatat oleh kita, kan memang belum tersampaikan oleh karena beliau. Karena waktunya juga ini ya tidak tercukupi. Jadi betul. Mungkin untuk para finalis-finalis tersebut juga harus memperhatikan hitung mundur yang, ya. Ada di layar kaca, agar waktunya juga pas, tidak, ya. Terlalu lebih, tidak terlalu kurang juga, nah, Kak Haji. Itu dia, itu sebagai pengingat, ya. Bagi kita. Betul. Dan insya Allah kita sudah tersambung kembali dengan, ya. Bapak Arsudin dari Tangerang. Assalamualaikum. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu, Bapak. Balighu anni walau ayah. Ya, terima kasih, Pak. Mohon maaf, siapa yang di belakang itu, Pak? Istri. Oh, istri. Oh, ini merupakan salah satu penyemangat, ya, Pak. Penyemangat, ya. Bu, kedengaran loh, Bu, salamnya ke kita, Bu. Baik, Bu. Ibu tetaplah di belakang, Bu. Perhatikan terus suaminya, mudah-mudahan suaminya menang. Amin. Langsung saja, Pak Arsudin, tema kita, ya. Tentang memasuki gerbang takwa. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية أي تمم الآية. أو مسلمين رحمكم الله. Sebagaimana orang muslim diwajibkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagaimana yang dinamakan takwa itu ialah bimtisali awamirihi wajtina binawahihi. Nurut kepada perintah Allah dan nyingkiri segala larangannya. Yang bagaimana pula yang dinamakan takwa itu ialah kita menjalankan ibadah-ibadah atau sholat yang 5 waktu yang dimana diwajibkan kepada kita semua. Salat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Karena di dalam kitab Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang artinya, sebelum umat Nabi Muhammad ialah umat nabi-nabi yang lainnya, itu sama diwajibkan berpuasa sama seperti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah umatnya. Yang dinamakan umat Nabi Muhammad itu ialah orang yang paling bagus, orang yang paling unggul di umat-umat yang lainnya. Dan bagaimana pula diwajibkan kepada kita semua untuk sholat lima waktu. Dan yang dinamakan sholat lima waktu itu ialah as-shalatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dan bagaimana pula kalau kita rajin puasa sedekah. Kalau kita tidak menjalankan sholat lima waktu, itu berarti ibadah yang lainnya tidak diterima. Karena sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggal sholat, itu berarti amal yang lainnya tidak diterima. Sekian dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsudin dari Tangerang ya. Ya betul sekali, dan pastinya selalu memberi semangat oleh sang istri. Betul, itulah yang biasanya yang mensupport keunggulan suami itu ada istri di belakangnya. Amin, insyaallah. Kalau sangnya finalis yang berikut ini, apakah masih terus diberikan semangat oleh keluarganya? Kita coba kontak. Kita harus coba terima dulu ya. Assalamualaikum Pak Habibullah dari Jakarta. Iya. Baik, Pak Habibullah gimana, sudah siap dengan tema hari ini? Iya. Sudah siap ya Pak ya. Baik, bisa dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit, Bapak passwordnya dulu. Iya, passwordnya Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Baik, Pak Habibullah sudah siap pastinya, bisa dimulai dari sekarang, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد yang terhormat pemirsa TVRI dan yang terhormat dewan juri TVRI, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Dan salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan terhadap dambaan kita, idaman kita Muhammad ibn Abdullah. Tentunya kita di bulan Ramadan ini dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyucikan hati terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah dengan secara takwa. Dalam firman-Nya, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri terhadap Allah. Karena kenapa? Di bulan suci Ramadan ini adalah puncak ketakwaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, berzikir, bersedekah, dan mengaji, membaca ayat-ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan artinya di sana adalah tattaqun. Kita disuruh bertakwa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berpuasa. Kita puasa di bulan Ramadan lebih banyak pahalanya ketimbang puasa di hari-hari yang lain. Di bulan Ramadan adalah kelebihannya juga ada 3 keafdalan dalam di bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dari tanggal 11 sampai tanggal 20, dan yang puncak terakhir yaitu dari tanggal 21 sampai terakhir yaitu adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Disitulah akan diturunkan malam Lailatul Qadar. Dengan adanya ketakwaan mendekatkan diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kita pasti akan mengetahui mana yang kita ketahui di bulan suci Ramadan itu, yaitu akan menurunkan Allah subhanahu wa ta'ala pada Lailatul Qadar. Ya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Habibullah dari Jakarta yang telah menyampaikan isi materinya. Betul. Ya. Beliau merupakan peserta kita yang keenam ya, yang dapat kita hubungi pada kesempatan pagi hari ini. Masih ada dua sebenarnya yang harus kita hubungi, yaitu Pak Teguh dari Tangerang. Beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 3 Juli 2010. Ya. Dan Bapak Ghazali dari Jakarta. Beliau adalah penyampai terbaik pada tanggal 10 Juli 2010. Ya, betul sekali. Namun sampai saat ini kita masih terus coba menghubungi beliau ini. Ya. Namun belum bisa tersambung karena handphonenya ataupun telepon rumahnya masih belum ini ya. Belum aktif mungkin belum ya. Aktif. Betul sekali. Jadi baik, makanya kita masih terus mencoba. Betul. Makanya selalu kita himbau agar ketika berkomunikasi dengan kita untuk acara teletilawah atau teledakwah ini, mohon menggunakan fix line yang ada di rumah Anda. Kalau itu kan tidak ada istilah tidak aktif ya kalau fix line ya. Betul. Kalau sananya handphone mungkin apakah baterainya lobet. Betul. Mungkin gangguan signal gitu ya. Itu juga pengaruh juga ya kayak. Jadi mungkin untuk Pak Teguh dan Pak Ghazali untuk segera mengaktifkan teleponnya. Iya. Sementara kita masih menantikan komunikasi kita dengan Pak Teguh dan Pak Ghazali, mungkin tidak salahnya jika ingin kita berdialog dengan Dewan Hakim. Sampai kurang lebih 6 finalis ini bagaimana pendapatnya gitu ya. Iya, sejauh ini sebagaimana Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz tanggapannya. Baik, silakan. Ya, saudara sekalian, yang namanya juga sudah juara-juara semua Ustaz ini bagus-bagus semuanya. Cuma yang perlu ditingkatkan adalah tentang al-masadir wal maraji, referensi dari ya informasi agama ini seharusnya tepat, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sampai mendahului Al-Qur'an dan As-Sunnah pendapat ulama baru yang selanjutnya insyaallah, atau pendapat-pendapat yang lainnya. Kemudian yang kedua, karena waktunya terbatas, maka digunakan waktu sebaik-baiknya. Ya. Jangan terlalu banyak ya hal-hal yang tidak fokus. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian hafizakumullah, ya sebaiknya kita fokus saja kepada materi ya. Jangan sampai melebar. Ketika temanya adalah takwa, ya fokuslah kepada takwa. Jangan ya tema-tema yang tidak fokus. Kemudian juga yang perlu ditingkatkan lagi adalah semangat ya. Jangan sampai ada kesan ya lemah dan tidak bersemangat. Atau juga yang perlu ditingkatkan lagi saudara sekalian hafizakumullah, bagaimana kita mentadaburi, merenungi apa yang kita sampaikan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan seolah-olah karena begitu cepatnya seolah-olah ada kesan kita membaca. Dan saudaraku sekalian hafizakumullah, ya karena waktunya juga sempit, maka sebaiknya jangan sampai ada satu dalil yang diulang-ulang. Sementara dalil dalam Quran dan Sunnah itu begitu banyak, sehingga ini menggambarkan bahwasanya saudara kita yang menyampaikan pesan-pesan dakwahnya mempunyai ya maklumat, informasi tentang dalil-dalil ya begitu banyak. Dan dengan demikian saudara sekalian hafizakumullah, apa yang disampaikan itu benar-benar ya meyakinkan pada saudara-saudara kita semua yang mendengarkan. Ini barangkali masukan dari saya untuk sementara, Ustaz. Iya, baik. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ustaz Sadi apa saja yang mungkin yang bisa dipersiapkan lagi untuk para penyampai terbaik lainnya nih. Mungkin ini juga peserta-peserta teledakwah lainnya. Betul, sambil kita menantikan telepon tadi dan mungkin sekalian evaluasi nih kita kepada para finalis yang hadir pada yang sudah mengikuti pada pagi hari ini ya. Silakan Ustaz Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para finalis yang tampil pada pagi hari ini, dari 8 peserta yang akan direncanakan, tetapi yang ternyata hadir atau bisa melaksanakan tugasnya hanya 6 orang. Dari 6 orang ini, kami melihat dan memperhatikan apa yang telah disampaikan, banyak sifatnya membaca atau teks yang telah disiapkan sebelumnya. Dan ini tidak bagus untuk kita laksanakan dalam berdakwah. Bagaimana orang mengerti kalau baca selalu cepat dan orang tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, dari yang kita lihat adalah bacaan dari ayat-ayat Quran atau hadis banyak yang belum tepat kefasihannya, kebenaran dari ayat yang dibaca juga hadisnya. Tadi sebagai contoh, ada yang bacakan wattaquniya ulil albab. Sebenarnya wattaquniya ulil albab. Itu yang sebenarnya harus dibaca dengan tepat. Nah, dengan demikian kita tahu maksud dan tujuan apa yang kita sampaikan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari antara yang hadir tadi banyak juga menjadi orang lain sebagai idola. Maka kalau kita berdakwah, hendaklah kita menjadi dirinya sendiri, bukan orang lain yang kita idolakan. Ini yang harus kita laksanakan. Kalau kita berdakwah, dimanapun kita berdakwah, kita harus jadilah kita diri sendiri, bukan orang lain yang kita dambakan, yang kita idola sebagai patokan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, berhati-hatilah dalam mengutip ayat juga hadis Rasulullah SAW, apakah sudah tepat pada sasarannya. Dan banyak tidak menghemati waktu yang terhadukan hanya 3 menit. Nah, ini juga harus diperhatikan, karena manajemen menit inilah yang menentukan bagus tidaknya dalam menyampaikan dakwah kita dan tepat sasaran yang kita sampaikan pada mereka. Inilah sekedar yang bisa kami sampaikan dalam evaluasi ini. Semoga yang berhasil pagi ini dan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Dan insya Allah pada masa-masa yang datang kita akan memilih para mubalik-mubalikat yang lebih baik daripada yang pada saat ini. Dan insya Allah kita berjuang terus sampai kita menutup mata menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk dua orang dewan hakim yang telah menyampaikan saran-saran ataupun evaluasi kepada para finalis semuanya. Mm-hmm. Atau mungkin untuk seluruh pemirsa yang betul akan mengikuti acara teledakwah ini, Kak Aji. Karena insya Allah pekan depan dan kedepannya kita masih ada. Nah, ini merupakan pembekalan yang terbaik bagi kita. Tadi disebutkan, hati-hati ketika menukil ayat atau hadis. Karena itu penting, ketika kita menyebutkan ayat, jangan lupa itu Quran surah apa dan ayatnya berapa misalkan. Betul. Hadis itu riwayat siapa dan dari siapa, ini kan penting gitu. Kesahihannya ya. Kesahihannya itu juga sangat penting sekali. Betul. Gitu ya. Baik, dan juga mungkin tadi meniru gaya siapa itu juga salah satu penilaian juga, juga ya. Jadi kalau diri bisa sendiri, jadi diri sendiri. Betul, itu jauh lebih baik gitu ya. Insya Allah. Dan di samping itu pula, tadi Pak Ustadz Guru kita, Pak Samiun Zazuli mengatakan bahwa ketika kita menukil ayat gitu ya, jangan sampai didahului oleh pendapat ulama, karena ayat urutannya jauh lebih tinggi, kemudian berikutnya hadis, kemudian baru yang lain-lain begitu. Nah, ini juga harus kita perhatikan gitu ya. Ya, dan mungkin sekarang kita akan segera umumkan terlebih dahulu untuk penyampai terbaik hari ini, sesi grand final hari ini, tanggal hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 jatuh kepada Ibu Lela dari Bekasi dengan jumlah nilai 167. Barakallah, selamat sekali lagi kepada Bu Lela, menang lagi, menang alhamdulillah. Lagi, alhamdulillah. Dan mungkin untuk Bu Lela dan juga penyampai-penyampai terbaik lainnya bisa terus apa namanya berlomba untuk mencapai kebajikan, untuk mencapai takwa tersebut, Kak Aji. Iya, betul. Nah, kita mungkin bisa tanyakan kepada dewan hakim, kira-kira apa yang menjadi nilai plusnya? Nah, nilai plusnya Ibu Lela ini sehingga beliau menjadi grand finalis, pemenangnya lagi pada hari ini gitu ya. Amin, insya Allah. Silakan mungkin Ustaz memberikan apa namanya jawabannya, Ustaz, silakan. Tepat sasaran singkat. Ya, jadi Bu Lela hafidahullah ya. Ya, yang pertama adalah beliau bisa menggunakan waktu yang tepat. Yang kedua, beliau adalah fokus ya. Yang ketiga, saudara sekalian hafizakumullah, masdarnya marojiknya jelas ya, yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah ya. Gabungan dari tiga unsur inilah yang menjadikan beliau ya, bolehlah hafizallah ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi juara. Meskipun yang lainnya juga juara-juara juga. Amin. Insyaallah. Ya. Itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik, jadi ketika kita fokus gitu ya, insyaallah akan mencapai tujuan kita. Amin, ya. Insyaallah. Itu yang paling terpenting. Dan mungkin sekarang kita akan mencoba berhubungan langsung dengan Ibu Lela dari Bekasi untuk kita tanya-tanya bagaimana perasaannya setelah diumumkan. Satu juga tipsnya apa biar bisa jadi pemenang, itu paling penting kan? Tanya juga nih sama Bu Lela. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lela, sekali lagi kita mengucapkan selamat karena Ibu telah juara sebagai penyampai terbaik hari ini, Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu, mungkin bisa diberitahu kepada kami semuanya perasaannya bagaimana setelah menang? Ya, tentunya syukur alhamdulillah ini karunia Allah. Sebagai manusia saya senang alhamdulillah itu ya. Dan ini tidak lepas karunia Allah, karena kalau saya lihat tadi rekan-rekan yang lain sungguh sangat luar biasa bagus. Jadi kembali ini adalah karunia Allah saja. Amin. Dan pertolongan Allah saja. Amin. Baik, luar biasa, Bu. Bu, mungkin bisa diberikan tips buat kita semua, Bu, agar bisa menjadi juara itu seperti apa sih, Bu, sebenarnya? Silakan, Ibu. Subhanallah, saya tidak bisa merinci satu persatu bagaimana cara untuk menjadi juara, yeah. Karena saya sendiri dalam tahap-tahap belajar, mm-hmm. Jadi paling tidak, yeah. Saya hanya semua ini adalah merupakan pertolongan Allah, tetapi tentu juga ada upaya-upaya dari diri kita sendiri, walau sedikit. Iya, okay. Baik. Berarti apakah Ibu sudah mempersiapkan materi sebelumnya dengan belajar terlebih dahulu atau bagaimana? Kebetulan secara mendadak tadi hanya dikasih tahu bahwa hari ini gerbang bertakwa, gitu, gerbang menuju takwa, begitu aja. Dan ya saya berupaya dengan membuka Al-Quran yang tentunya terkait dengan kesana, walaupun pada penyampaiannya tadi memang tentunya tidak seperti yang diharapkan, karena memang saya sangat terfokus dengan waktu. Iya, betul. Iya, baik Bu. Beliau ini nampaknya rendah hati sekali ya ketika ditanya tipsnya. Kata beliau masih belajar dan lain sebagainya. Itu gitu ya. Merupakan salah satu wujud menuju takwa juga nih Kak Haji, iya, insya Allah. Baik Bu Lela, mungkin kita ingin menanyakan apa sih saran maupun kritik yang bisa Ibu sampaikan kepada acara kami ini? Mm-hmm. Silahkan Bu. Iya, acara Tele Dakwah ini adalah merupakan acara yang sangat baik sekali. Belum ada di tempat yang lain, artinya di media yang lain itu ya. Dan ini adalah memacu semangat bagi para pendakwah, terutama para pemula, untuk barangkali bisa lebih sedikit memberanikan diri tampil itu, walaupun hanya secara lisan saja, artinya secara apa ya, bicara saja di sini, penyampaian saja itu. Ini adalah upaya yang baik untuk kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana temanya balir anni walau ayah gitu. Itu aja. Jadi acara yang sangat baik dan ini perlu dipertahankan sebagai awal untuk menjadi pendakwah gitu. Baik. Baik Bu, terima kasih banyak atas masukannya dan ya, mudah-mudahan ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Amin, yang menonton ini ya. Dan juga mungkin mengajak yang lainnya untuk ikut serta dalam acara Tele Dakwah. Selamat sekali lagi kepada Bu Lela dari Bekasi, mudah-mudahan Allah memberkahi hadiahnya. Amin, Ibu. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kita berterima kasih kepada guru kita Bapak Ustadz Azami Samion Jajuli dan Bapak Ustadz Sahdi yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami senang sekali rasanya ketika kita bisa memberikan apa namanya, memberikan sarana untuk bisa memberikan saling bertausiah di antara kita ya. Amin insyaallah. Dan juga memperkuat tali silaturahmi juga sesama umat muslim yang ada di seluruh tanah air. Dan, amin insyaallah. Iya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Rahmaji Asmuri dan saya Putri Abbas Senen beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri dan jangan lupa tema pekan depan. Nah, nih. Itu dia yang paling hampir penting. Hampir saja lupa. Hampir saja terlupa. Tema pekan depan adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Baik, karena masih dalam bulan Ramadan, kita ulangi tema pekan depan adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Jadi bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang dengan materi-materi yang pastinya 3 menit itu bagaimana caranya. Betul. Ya. Dan sekali lagi kami harus undur diri dari hadapan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa pada kesempatan kali ini dan insya Allah di tahun ini mudah-mudahan Allah memberikan derajat takwa kepada kita semua. Amin insya Allah dan mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin. Dan sampai jumpa lagi pekan mendatang Kak Haji. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.